dari ST12. Semuanya pasti udah tahu semuanya ya. Bisa buat kamu. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu ini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau sibuk di tangan, tak getarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh. Karena ku takut kehilanganmu, maka jangan coba berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Asyikis, saya ulang lagi sayangku. Apa ini? Kecil-kecil, belum pada ngantuk semuanya ya? Sudah mas? Buat ulangannya juga selamat malam semuanya. Malam berbudi hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curiga ku terhadapmu, semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tuh berpaling dariku. Berpaling mengkhianatiku. sudah, tepuk tangannya mana dong Mas? Terima kasih. Monggo Mas Budi, terima kasih buat semuanya.